Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya. Sekarang pelajaran yang baru, ad-darsu ar-rabi'u. Ad-darsu ar-rabi'u, pelajaran yang keempat. Pada halaman 41, qala al-barra'u. Qala al-barra'u, al-barra' berkata, nuridu an na'rifa natijatan likhtibari syahriyi ya ustazu. Nuridu an na'rifa natijatan likhtibari syahriyi ya ustazu. Nuridu, kami ingin, an na'rifa, untuk mengetahui, natijah, itu hasil, al-ikhtibari syahri, ujian bulanan. Kami ingin mengetahui hasil ujian bulanan, ujian yang berlangsung setiap bulan, as-syahri, yang terkait dengan bulan atau bulanan ini. Ya ustadzu, wahai pak guru, atau kalau di jamiah ya wahai pak dosen. Qala al-harithu, qala al-harithu, al-harith berkata, bertanya pada sang guru, sang dosen, kam rasiban fi faslina ya ustazu, kam rasiban fi faslina, berapa rasiban, orang yang gagal, berapa yang gagal, fi faslina, dalam kelas kami, ya ustazu, wahai ustaz, wahai pak guru atau wahai pak dosen. Kam rosiban fi faslina, berapa yang gagal di kelas kami? Qala al-mudarrisu, al-mudarris, sang guru, sang dosen, berkata, menjawab, kullukum najihun, kullukum najihun, walhamdulillahi, walhamdulillahi. Kullukum, kullu di sini diidhofahkan pada dhamir kaf, dhamir itu ma'rifah. Jadi kalau kullu diidhofahkan pada ma'rifah, biasanya ya itu bermakna semua. Jadi kullukum, semuanya, semua kalian, najihun, berhasil. Kullukum najihun, semua kalian berhasil, atau kalian semua berhasil. Walhamdulillahi, walhamdulillah, segala puji milik Allah. Ya tadi ya, kullu, kalau diidhofahkan pada isim yang ma'rifah, termasuk bomir, maka biasanya dia bermakna semua. Tetapi kalau diidhofahkan pada nakirah, itu biasanya bermakna tiap-tiap atau setiap. kullu hisbin, misalkan kullu hisbin bima ladaihim farihun, kullu hisbin, setiap kelompok, setiap golongan. Ya, di situ kullu diidhofahkan pada isim yang nakirah, hisbin. Ya, maka itu bermakna setiap. Kalau kullu diidhofahkan pada ma'rifah, di situ bermakna semua. Dalam bahasa Indonesia ya, seperti itu. Berikutnya, Khalidun qala, Khalid berkata, nahnu masruruna. Ya, nahnu masruruna. Ya, kami senang. Kami gembira. Ya, masrurun. Ini bentuk jamak ya. Karena untuk nahnu. Ya, kalau mufradnya masrurun, ya, wawu dan nun yang akhir dihilangkan. Masrurun itu mufradnya. Ya. Jadi di sini bermakna kami senang atau kami gembira. Ya, nanti insya Allah akan dijelaskan bentuk yang semacam ini ya. Kalau secara lafaz atau kalau diartikan letter lock ya, lafziyah, masrurun ini disenangkan atau digembirakan. Kami digembirakan, kami disenangkan. Ya, tidak lazim dalam bahasa Indonesia ya. Lazimnya kami senang, kami gembira. Ya, tapi dalam bahasa Arab diungkapkan dengan bentuk seperti ini. Nahnu masrurun. Ini. Ya, untuk membandingkan ya, bahasa Arab itu seperti ini cara mengungkapkannya, adapun bahasa Indonesia seperti itu. Ya. Hal min rasibin fil fusulil ukhra. Hal min rasibin fil fusulil ukhra. Apakah ada yang gagal? Hal min rasibin, apakah ada yang gagal fil fusulil ukhra, di kelas-kelas yang lain? Qala al-mudarrisu, na'am, ya. Walakinna ar-rasibina qaliluna. Walakinna ar-rasibina qaliluna. Akan tetapi yang gagal itu sedikit. Ar-rasibin yang gagal, artinya murid-murid yang gagal itu sedikit. Ya. Berikutnya pembahasan lain. Ya. Man katibu hadza ala saburati. Man katibu hadza ala saburati. Siapa yang menulis ini? Ya. Katibu hadza, penulis ini. Jadi ala saburati pada papan tulis. Jadi di papan tulis ya, ada tulisan. Ya. Lalu di sini mudaris menanyakan tadi, man katibu hadza, siapa penulis ini? Ya, sambil menunjuk tulisan tadi yang ada pada papan tulis. Nah, di situ tadi diungkapkan dengan bentuk kata ini, katibu hadza. Katib, penulis, orang yang menulis. Ya, katibu hadza, penulis ini, orang yang menulis ini. Ya, itu ya. Ini, man katibu hadza, siapa penulis ini, siapa yang menulis ini. Ya. Baik, itu ya. Qala Hamidun, ma nadri, kami tidak tahu. Ya, ma nadri, kami tidak tahu. Wajadnahu maktuban indama dakhalna al-fasla. Ya, wajadnahu maktuban. Ya, kami mendapatinya. Ya, wajadna, kami mendapati. Ya, kemudian ha, ya, kami mendapatinya. Maktuban, ditulis atau tertulis. Nah, dan di sini dibaca mansub dengan fathah. Ini sebagai hal. Artinya apa? Kami mendapatinya, ya, dia itu maktuban, dalam keadaan tertulis atau ditulis. Ya. Indama dakhalnal fasla, ketika kami telah masuk kelas. Indama dakhalna al-fasla, ketika kami masuk kelas. Ini. Jadi kami wajadnahu maktuban indama dakhalna al-fasla. Kami mendapatinya tertulis ketika kami masuk kelas. Ya. Jadi masuk kelas sudah ada tulisan tersebut. Ya, itu maksudnya demikian ya. Yutrakul faslu maftuhan. Ya, kelas ini yutraku, ditinggalkan. Ya, maftuhan, dalam keadaan terbuka. Ya, kelas ini ditinggalkan terbuka, dibiarkan terbuka. Ya, yutrakul faslu maftuhan. Ya, kelas ini ditinggalkan atau dibiarkan terbuka. Fayadukhuluhu tullabun min jihatin mukhtalifatin. Fayadukhuluhu tullabun min jihatin mukhtalifatin. Sehingga atau lalu apa? Yadukhuluhu tullabun. Masuk kelas yadukhuluhu ya, dhamir ha di sini kembali ke al-fasl. Jadi masuk kelas, memasukinya atau memasuki kelas ini tullabun, siswa-siswa, murid-murid atau pelajar-pelajar, min jihatin mukhtalifatin, dari arah-arah yang bermacam-macam, dari berbagai macam arah. Jihatin, ini arah, ya bentuk jamak ya. Mufradnya jihatun dengan ta marbutah. Jihatun dengan ta marbutah. Itu bentuk mufradnya. Nah, di sini jihatin, ini bentuk jamaknya. Jadi arah-arah mukhtalifatin, yang bermacam-macam. Ya, maksudnya tadi dari berbagai macam arah. Ya, dalam bahasa Indonesia seperti itu diungkapkan, dalam bahasa Arab seperti ini. Yutrakul faslu maftuhan faydakhuluhu tullabun min jihatin mukhtalifatin. Ya, kelas ini ditinggalkan terbuka sehingga murid-murid dari berbagai macam arah memasukinya. Qala al-mudarrisu, "Madza na'malu?" Apa yang kita perbuat? Ya, madza na'malu? Apa yang kita perbuat? Falqulu maksurun. Ya. Al-qulu itu gembok, kunci atau gembok ya, di pintunya itu. Kunci atau gemboknya atau yang semisalnya maksurun, rusak. Ya, jadi madza na'malu fa qufl maksurun, apa yang kita perbuat kuncinya itu rusak atau gemboknya rusak. Ya, hal min dhahibin ila suqil yauma, hal min dhahibin ila suqi al yauma, apakah ada yang pergi ke pasar? Zahibin, orang yang pergi, secara lafaz ya bermakna orang yang pergi. Kemudian dimasukkan dalam kalimat ini, hal min zahibin ila suqi, apakah ada yang pergi ke pasar? Al yauma, pada hari ini. Ini bisa dilanjutkan. Qalibun. Qalibun. Ana dhahabu. Ana. Seperti tadi. Dhahibun. Ana dhahibun insyaAllah. Ya. Saya yang pergi insyaAllah. Ya. Saya yang pergi. Saya pergi insyaAllah. Ini ana dhahibun. Ya. Jadi ini bentuknya. Ucapannya dhahibun. Dan bentuk isim ya, bukan fi'il. Berbeda dengan bentuk fi'il zahaba. Ya, penulisannya perhatikan, kalau fi'il zahaba tanpa alif, tapi di sini ada alif sesudah zal. Nah, maka dibaca zahibun. Ya. Ini. Berikutnya. Walal mudarrisu. Arju. Arju. Arju. An. An. Tashkariya kuflan jayidan. Iya. Arju antashtaria quflan jayyidan. Arju antashtaria quflan jayyidan. Maknanya? Arju, saya berharap. Saya berharap antashtaria untuk membeli. Engkau membeli kuflan. Kuflan tadi alfal kuflu, kunci atau gembok. Gembok yang baru. Jayyid. Yang? Yang. Kalau jadid baru. Kalau jayyid yang bagus. Iya, yang bagus ya. Arju antashtaria kuflan jayyid, dan saya harap engkau membeli kunci yang bagus. Ya. Ini. Berikutnya. Qala ghalibun insyaallah, jika Allah menghendaki. Iya, insyaallah jika Allah menghendaki. Berikutnya. Qala al-mudarrisu iqra'il hati-hati ayata al-waridati fit-darsi ya arifu ya batalah ayat waridah yang ada ayat yang ada di pelajaran ini. Di pelajaran ini, wahai Arif. Arif. Iya, wahai Arif. Qala al-mudarrisu iqra. Atau iqra'il ayata waridata fid darsi. Iqra'il ayata waridata fid darsi. Ya Arifu. Ya. Bacalah ayat yang ada. Al-waridah itu yang ada. Ya, fiddarsi di pelajaran ini. Ya, wahai Arif, ya, Arif nama salah seorang muridnya. Ya, Arifu wahai Arif. Berikutnya. Qala Arifun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Asariku, pencuri laki-laki. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Faktor hendaknya di maka tangannya, potonglah tangan keduanya mm-hmm. sebagai balasan terhadap apa yang dilakukan mereka, apa yang mereka perbuat, lakukan, perbuat atau lakukan. Kasaba ini di akhir alif ya, kasaba alif itu bomir untuk tasniyah untuk dua orang. Kembalinya pada as-sariqu was-sariqatu. Ya, dua ya, tasniyah atau musanna. Qala Arifun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Was-sariqu pencuri laki-laki, was-sariqatu dan pencuri perempuan, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Faqta'u ya faqta'u, maka potonglah ya, potonglah yang diperintah siapa? Wawu jamak. Ya, potonglah oleh kalian aydiyahuma, tangan-tangan keduanya. Aydiya ini jamak ya, tangan-tangan. Kemudian huma ini bomir untuk tasniyah untuk dua orang. Kembali pada as-sariqu was-sariqatu. Ya, jadi tangan-tangan keduanya, pencuri laki-laki ataupun pencuri perempuan tadi. jaza'an bima kasaba, sebagai balasan terhadap apa yang mereka berdua perbuat. Ya, kasaba, ada alif di akhir, ini bomir sebagai fa'il dari fi'il ini. Alif tasniyah untuk dua orang, ya, merujuk pada as-sariqu was-sariqatu was-sariqatu ini. Ya, jaza'an bima kasaba, sebagai balasan terhadap apa yang mereka berdua perbuat, yang mereka berdua lakukan. Ini. Berikutnya, nanti. Qala mutariku Masya Allah. Masya Allahu. Ya, Masya Allahu. Masya Allahu. Innaka qari'un. Ya. Sayyidan. Sayyidun. Sayyidun. Ya. Lam. Lam. Asma'uka. Lam menjazmkan. Asma'ka. Lam asma'ka taqra'u al-Qur'ana min qablu min qablu. Ya. Aha hidun anta. Ya. Pak Guru berkata, Masya Allah. Ya. Inaka sesung. Ya, sungguhnya atau sungguh engkau? Sungguh engkau qari. Qari. Qari. Apa? Pembaca. Pembaca yang bagus. Pembaca. Pembaca yang bagus. Iya, pembaca yang bagus. Maksudnya pembaca Al-Quran ya, yang bagus. Tidak. Lam asma. Ka. Asma fi'il mudhari. Huruf mudhari dengan hamzah untuk mutakallim. Jadi apa? Saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Mendengarkanmu. Mendengarkanmu membaca Al-Quran. Sebelumnya. Sebelumnya. Min qablu, sebelumnya. Sebelum ini. Ya, sebab jelas sebelum ini. Ya. Terus. Apakah engkau menghafal? Hafil. Apakah engkau hafal? Hafal. Ya. Apakah engkau hafal? Ya, hafil ya. Mafhum insyaAllah. Istilah yang digunakan untuk orang yang menghafalkan Al-Quran 30 juz. Ya, hafil. Ya, menghafal atau asalnya menjaga ya, hafizah yahfal itu menjaga atau menghafal ya, menghafal itu maksudnya menjaga, menjaga bacaan tadi. Masya Allahu qala al-mudarisu Masya Allahu, mudaris sang guru berkata Masya Allah ya, ini ungkapan takjub ya, kagum. Masya Allah innaka qari'un jayyidun, sungguh engkau pembaca yang bagus ya, qari ya, secara asal bermakna pembaca, orang yang membaca, qari, qari yang bagus, orang yang membaca Al-Quran dengan bagus, dengan indah. Lam asma'ka taqra'ul Qur'ana min qablu, saya tidak pernah. Lam asma'ka, saya tidak pernah mendengarkan engkau, saya tidak pernah mendengarkanmu. Taqra'ul Qur'ana, engkau membaca Al-Quran, min qablu, sebelumnya, atau sebelum ini, ya, saya tidak pernah mendengarkanmu membaca Al-Quran sebelum ini. Ya. Ahafizun anta, ya, ahafizun anta, apakah engkau hafiz, apakah engkau hafal Al-Quran semuanya, 30 juz, ya, maksudnya demikian. Qala arifun, na'am. Arif berkata menjawab, na'am, iya. Maksudnya? Aqala al-mudarisu ma ana bi ghafilin amma ta'malu ya Mansur. Ma nafiyah? Tidaklah aku melihat. Ghafil, lalai? Tidaklah aku lalai apa yang kamu lakukan, ya Mansur. Iya. Ma ana bi ghafilin amma ta'malu ya Mansur. Ya, ma ana bilghafilin amma ta'malu ya Mansuru. Tidaklah aku itu lalai atau lengah. Ya, ghafil itu lalai atau lengah. Ya, atau yang semisalnya, yang semakna dengan itu kira-kira. Jadi tidaklah aku lalai terhadap apa yang kau perbuat. Amma ta'malu, terhadap apa yang engkau perbuat. Ya Mansur, wahai Mansur, saya tidak lalai, saya tidak lengah dari apa yang kau perbuat, dari perbuatanmu, wahai Mansur. Berikutnya. Qala Mansurun arju, arju an tasma, an tasmaha mahali, ya, bil bidukhuli, bil khuruji, bil khuruji, bil khuruji, bil khuruji, fa inni uridu an azhaba ilan nasihi. Yeah. Mansur berkata apa? Arju, saya berharap. Saya berharap untuk an tasmaha li, supaya tasmaha mengizinkan, anda mengizinkan li untuk saya. Supaya anda mengizinkan untuk saya keluar. Ya, untuk keluar. Untuk keluar. Karena sungguh. Karena sungguh aku ingin pergi ke Nasir. Nasir. Ke Thailand. Ke Bali. Nasir itu yang menyalin. Anna sih, kalau tidak salah, yang menyalin. Apa pemikir tadi? Ya, yang menyalin, atau kalau sekarang ini apa? Fotokopi itu ya, mungkin. Wallahu'alam. Jadi kalau secara lafaz an-nasikh ini yang menyalin. Ya. Ini. Arju an tasmahali bil khuruji fa inni uridu an adhaba ila an-nasikh. Ya, arju. Saya berharap an tasmahali bil khuruji. Anda mengizinkan, memperkenankan saya untuk keluar. Mengizinkan pada saya untuk keluar. Fa inni uridu an adhaba ila an-nasikh, karena sungguh saya ingin pergi ke Nasikh. Ya. Duplikat. Duplikat. Iya. Ya, penyalin, menduplikat, menyalin, menggandak, mungkin ini fotokopi itu ya, semacam itu. Ya, tukang duplikat atau tukang salin ya, menyalin. Ya itu tadi pun fotokopi atau yang semisalnya. Ini nanti bisa dibuka di kamus untuk lebih tepatnya. Ya. Berikutnya. Orang mencerisu, la asmah laka bidzalika. Ala ta'rifu anna al-khuruja fi athna'i darsi mamnu'un. Iya. Zaris berkata, aku tidak mengizinkanmu demikian. Apakah engkau tidak tahu bahwa keluar dari di pelajaran kedua itu terlarang? Athna'i darsi, athna' pada waktu. Pada waktu. Pada waktu pelajaran itu terlarang. Iya, dilarang, terlarang. Ya. La asmahu laka bidzalika. La asmahu laka bidzalika. Saya tidak mengizinkan, saya tidak memperkenankan untukmu bidzalika. Ya, untuk itu, untuk keluar. Ala ta'rifu. Ala ta'rifu. Tidakkah engkau mengetahui annal khuruja fi athna'id darsi mamnu'un, annal khuruja fi athna'id darsi mamnu'un, bahwasanya keluar pada waktu pelajaran itu mamnu', terlarang, dilarang. Ini ya. Jadi fi asna iddarfi, asna itu waktu. Fi asna iddarfi, pada waktu pelajaran, pada saat pelajaran. Berikutnya. Qala Mansurun, ana asifun ya ustazu. Saya mengerti. Asif, menyesal. Saya menyesal, wahai ustaz. Ya, ana asifun ya ustazu. Saya menyesal atau saya minta maaf. Ya. Tapi asalnya asif itu tadi menyesal. Ya, saya menyesal. Ya, berikutnya. Qala mudarrisu, ana tadhkirul haditha al-warida fi darsi sabiqi. Mudarris berkata, apakah engkau ingat hadis yang disebutkan pada pelajaran sebelumnya? Pada pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu. Yang sebelumnya, ya, benar. Sabiq yang sebelumnya. Ya. Atadhkurul haditha al-warida fi darsi sabiqi. Atadhkuru al-haditha al-warida fi darsi sabiqi. Apakah engkau ingat? Ya, tadhkuru. Ini bisa ingat atau bisa pula menyebutkan. Ya. Apakah engkau ingat? Apakah engkau bisa menyebutkan al-haditha al-warida fi darsi sabiqi? Hadis yang ada, al-warida yang ada pada pelajaran sebelumnya. Qala Mansurun. Qala Mansurun. Naam. An Sahli. An Sahli bani Sa'di anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilu al ya yata yatimi yatimi fil jannati jannati fil jannati hakaza wa asyara fasad wa asyara wa asyara bis ya bis sababati bis sababati wal wusta ya wa farra mafarraja bainahuma. Ya, muttafaqan alaihi. Mansur berkata, ya, an sahli. Dari? Dari sahli. Bin? Bin Sa'di. Bin Sa'ad. Bin Sa'ad. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia berkata, saya wakafil. Kafil? Yang menanggung saya yang menanggung saya dan penanggung saya dan penanggung yatim ya, anak yatim anak yatim di surga ini ha kada seperti ini di surga seperti ini wa asyara beliau mengisyaratkan sebab bisa berarti dengan ini apa dengan jarinya selunjuknya selunjuk wal usta yang ini dan jari tengahnya wa farraja merenggangkan atau membuka bainahuma di antara keduanya dan merenggangkan di antara keduanya jadi ini ya direnggangkan bukan dempa tapi direnggangkan ini farraja bainahuma menunjukkan dengan sababa dan usta wa farraja bainahuma. Ya. Naam iya an Sahli bin Sa'din anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal beliau Nabi berkata ana saya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafilul yatimi kafil yang menanggung anak yatim jadi orang yang menanggung anak yatim. Jadi ana ini Nabi ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang menanggung anak yatim fil jannati di jannah hakadha seperti ini. Ya. Jadi ini keadaannya Nabi SAW dan orang yang menanggung anak yatim kelak di jannah itu seperti ini. Bagaimana di sini? Wa asyara bisababati wal wusta. Beliau Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, dan merenggangkan keduanya, membuka keduanya. Seperti ini. Muttafaqan alaihi, disepakati atasnya. Hadis ini disepakati. Ya. Qala al-mudarrisu ahsanta ya Mansurun, bagus engkau wahai Mansur. Arju an takuna sami'an lidarsi wa fahiman lahu. Saya berharap engkau itu menjadi ya sami'an lidarsi, mendengarkan pelajaran ini, wa fahiman lahu, dan memahami pelajaran tersebut, memahaminya. Ya. Baik. Aku berharap engkau menjadi pendengar pelajaran ini dan memahaminya. Kira-kira itu ya. Baik. Jadi di sini nanti akan dibahas tentang untuk isim seperti ini, sami'an atau fahiman, atau tadi dari awal rasiban, rasibin, ataupun juga seperti masrurun, ya, maksurun dan semisalnya. Nanti pada pembahasan tamarin insyaallah. Ya, kita tambah sedikit. Tamarinu, latihan-latihan. Awalan yang pertama, ajib anil asilatil adiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mada aradatullabu ayya'rifu, mada aradatullabu ayya'rifu, apa yang para siswa inginkan untuk mereka ketahui. Apa yang diinginkan para siswa untuk diketahui? Apa? Radatul labu natijatul ikhtibar asy-syahri. Ya. Arada at-tullabu atau aradu, ya at-tullab diganti dengan dhamir yaitu wawu, aradu natijah ayya'rifu. Ayya'rifu. Ya, ayya'rifunya ayya'rifu jamak. Ayya'rifu Ayya'rifu natijatul ikhtibar. Iya, asy-syahri. Ini ya. Ini jawabannya, aradu ayya'rifu natijatul ikhtibari syahriyyi. Mereka ingin mengetahui hasil ujian bulanan. Selanjutnya yang kedua, rasaba ahadun fi hadzal fasli? Rasaba ahadun fi hadzal fasli? Apakah salah seorang atau ada, apakah ada seorang yang gagal di kelas ini? Nah. Di kelas ini ada yang gagal? Tidak ada. Ya. Dari ucapan apa? Dari ucapan mudaris, kullukum najihun. Semua kalian itu berhasil. Berarti tidak ada yang gagal. Maka di sini jawabannya la, tidak. Ya, kalimatnya ma rosaba ahadun fihi atau fi hadzal fasli, ini ya, ma rosaba ahadun, tidak ada seorang pun yang gagal, semuanya berhasil. Salisan yang ketiga, manil ladzi qara al ayata, manil ladzi qara al ayata, siapa yang membaca ayat dalam dzas tadi. Wa madza qala lahul mudarrisu? Wa madza qala lahul mudarrisu? Dan apa yang mudarris ucapkan kepadanya? Qara' al-ayata 'arifun. Iya, qara' al-ayata 'arifun wa huwa qari'un jayyidun. Iya. Baik. Atau kalau diganti dhamir al-ayah, apa dhamirnya? Qara'aha 'arifun, ya. Qara'aha 'arifun. Wa qala lahu al-mudarrisu wa huwa qari'un jayyidun. Seperti ucapan mudaris. Innaka qari'un jayyidun. Ya, innaka qari'un jayyidun. Jadi menukil ucapan mudaris seperti aslinya tidak mengapa. Karena ini tadi qala lahu al-mudarrisu, mudaris berkata kepadanya dengan ucapan ini, innaka qari'un jayyidun. Sungguh engkau qari yang bagus. Engkau di sini tadi arif yang membaca ayat tersebut. Ini ya. Rabi'an yang keempat, manilladhi arada ay yakhruja min al-fasli? Siapa yang ingin keluar dari kelas? Manilladhi arada ay yakhruja min al-fasli? A samiha lahul mudarrisu bil khuruji? A samiha lahul mudarrisu bil khuruji? Apakah mudaris mengizinkannya untuk keluar? Siapa? Manilladhi arada ay yakhruja min al-fasli? Mansurun. Jawabannya huwa mansurun. Huwa mansurun. Dia adalah mansur. Terus samiha lahul mudarisu? La. La samiha lahu. Ya. Bil khuruji. Ini jawabannya la samiha lahu. Alhamdulillah. Samiha di sini bentuk maudhi ya. Dengan ma ya. Ma samiha lahu. Ya, ma samiha lahu bil khuruji ya. Mudharis tidak mengizinkannya untuk keluar. Nah, kemudian mungkin satu faedah sedikit di sini tamrin yang berikutnya. Tanyaan yang kedua. Ya. Aksariku. Ini perhatikan kata ini diambil dari daras tadi atau dalam ayat tadi. Aksariku, orang yang mencuri atau pencuri. Ya, maknanya orang yang mencuri atau pencuri. Ya. Dalam bahasa Indonesia bisa dipahami ya, pencuri, orang yang mencuri. Nah, dalam bahasa Arab ini diungkapkan dengan bentuk lafaz ini, as-sariqu. Apa? Ismun yadullu ala man qama bis-sariqati. As-sariqu adalah ism. Artinya apa? Bukan fi'il, bukan harf, tapi dia ism. Ism yang menunjukkan pada orang yang melakukan sariqah, orang yang melakukan pencurian. Jadi makna as-sariqu ini isim yang menunjukkan pada orang yang melakukan pencurian. Ya. Wa huwa mushtaqqun min saraqa yasriqu. Dan dia lafaz asariqu tersebut ini mushtaq, dibentuk. Ya, dibentuk dari fi'il saraqa yasriqu. Saraqa fi'il madhi, yasriqu fi'il mudhari'. Ya, dari fi'il ini dibentuk menjadi bentuk asariqu. Atau kalau tanpa alif lam ya sariqun. Ya, bentuk pokoknya ya, alif lam kan sekedar tambahan ya. Dalam bentuk pokoknya sariqun atau as-sariqu. Ini wa yusamma isma fa'ilin, dan ini dinamakan dengan ism fa'il. Jadi bentuk tersebut as-sariqu ini disebut dengan ism fa'il. Ya, perhatikan ya, tidak sekedar fa'il, tapi ada istilah isem fa'il. Beda dengan fa'il, berbeda. Ini isem fa'il. Ya. Apa yang dimaksud isem fa'il? Ismul fa'ili. Ismul fa'ili. Isem fa'il. Ismun masuhun lima waqa'a minhu al-fi'lu. Ismun masuhun lima waqa'a minhu al-fi'lu. Ya, yang dimaksud dengan isim fa'il adalah isim yang dibentuk ya dari atau untuk sesuatu yang fi'il itu terjadi darinya. Ya, isim yang dibentuk untuk sesuatu yang fi'il itu terjadi darinya. Atau supaya lebih mudah dipahami, isim yang dibentuk untuk sesuatu yang melakukan perbuatan fi'il yang menimbulkan fi'il itu terjadi, yang mengakibatkan fi'il itu terjadi. Ini yang dimaksud dengan isim fa'il. Ya, isim fa'il, isim yang dibentuk untuk menunjukkan sesuatu yang mengakibatkan fi'il terjadi, pelaku dari fi'il tersebut. Ya, ini wa huwa ala wazni fa'ilin. Nah, isim fa'il ini mengikuti wazan fa'ilun. Jadi bentuk isim fa'il ini berwazan fa'ilun. Nahwu, contoh alimun, ya, sesuatu yang melakukan perbuatan ilm, melakukan perbuatan mengetahui, ilm mengetahui. Alimun, orang yang mengetahui atau orang yang berilmu, artinya dia melakukan perbuatan ilm, perbuatan mengetahui tadi. Maka dibentuk menjadi ini, alimun, dengan wazan fa'ilun. Contoh berikutnya, jahilun, orang yang tidak mengetahui, ya, melakukan perbuatan yang tidak mengetahui, yang jahil, jahil, tidak mengetahui, ya, jahilun, orang yang tidak mengetahui. Ini, zahibun, orang yang pergi, artinya dia menunjukkan pada orang yang melakukan perbuatan zahab, perbuatan pergi, orang yang pergi. Maka dibentuk mengikuti wazan fa'ilun dari fi'il zahaba menjadi zahibun. Inilah isim fa'il, ya. Kemudian latihannya di sini, istakhrij minad darsi asma'al fa'ilina al-waridati fihi. Cari, keluarkan dari dars isim-isim fa'il yang ada padanya. Wadkur ma'akul liwahidin minha al-fi'la alladhi ushtuqqa minhu ala nahwi tali. Dan sebutkan bersama masing-masingnya fi'il yang diambil darinya sesuai dengan cara atau dengan contoh berikut ini. Ya, di sini disebutkan ismul fa'ili, ism fa'ilnya sariqun. Ini. Kemudian al-fi'lu alladhi ushtuqqa minhu, fi'il yang dibentuk, ya. Fi'il yang diambil atau dijadikan atau yang dibentuk menjadi isim fa'il ini saraqa yasriqu. Jadi fi'il asalnya, ya, dari awal tadi misalkan rasibun, ya, yang pertama tadi disebutkan rasibun atau rasiban, ya, kalau keadaan huruf akhir itu terkait dengan nahwu, ya, terkait dengan kedudukan dalam kalimat, ya. Tapi yang jelas bentuk pokoknya rasibun dalam kalimat bisa rosiban, bisa rosibin sesuai kedudukannya. Tetap kan bentuk pokoknya tetap sama, rosib ini, ya. Rosibun dari fi'il rosaba yarsibu. Ada lagi? Termasuk di situ ada bentuk jamaknya ar-rosibina, bentuk jamak mudzakkar salim dari rosibun tersebut. Jadi bentuk jamak dari isim fa'il itu. Di baris kelima tadi ada, ya. Ada lagi bentuk isim fa'il? Katibun. Katibun, ya. Katibun. Dari? Dari kataba yak. Kataba yak tubu. Berikutnya? Ada lagi? Hal min zahibin ila suqil yawma. Zahibun. Ini, ya. Zahibun. Dari zahaba yadhabu. Berikutnya, al-waridata, iqra'il ayat al-waridata, waridah. Ini bentuk mu'anafnya, ya, mudzakarnya yang waridun, yang ada, yang ada dari fi'il warada yaridu, ya, mengadakan atau yang ada, ya. Termasuk di sini namanya Arif, nama salah seorang thalib di sini, ya. Arifun, Arif ini bentuk isim fa'il, ya, atau juga di atasnya ada Ghalibun, Ghalib, Hamidun, Hamid, Khalidun, Khalid, ya. Ini juga nama-nama ini kalau dilihat bentuknya dia bentuk isim fa'il karena mengikuti wazan fa'ilun, ya. Pada halaman berikutnya, ghafilin. Sebelumnya ada di atas. Innaka qari. Ya, qari'un itu tidak ada ya, ya. Jadi sesudah ra itu huruf hamzah. Huruf hamzahnya ditulis dengan ya. Jadi dibaca pendek qari'un. Qari'un. ini fa'ilun qari'un dari qara'a yaqra'u ini. Kemudian ghafilin ghafilun ghafala yaghfilu. Sebelum itu ada di atasnya hafizun hafizun dari hafizu yahfazu hafizun ini. Berikutnya ilan nasikhi fa inni uridu an adhaba ilan nasikhi nasikhun an nasikhu atau nasikhun dari nasakha yansahu ya. Ini nasakha ya assalamualaikum nasakha yansuhu ya. Berikutnya asifun ya ana asifun ya ustadu asifun ini panjang ya asifun ada alifnya ya, kemudian ditulis dengan tanda mat seperti ini asifun dari fi'il asafa ya'sifu asifa ya asifa ya'safu coba nanti dilihat di kamus ya. Berikutnya atadhkuru al-haditha al-warida fi ad-dars as-sabiqi waridun sabiqun ya ini bentuk isim fa'il waridun sabiqun ya kemudian dalam hadis kafilun ya kafilul yatim ya. Kafilun kafala yakfulu kafilun ada lagi kalimat terakhir mudaris sami'an lidarsi wa fahiman lahu sami'an fahiman atau asalnya sami'un fahimun ini dari sami'a yasma'u sami'un kemudian fahima yafhamu fahimun. Baik. Jadi inilah contoh-contoh isim fa'il dalam dars ini. Baik. Nanti bisa dicek ya, diteliti kembali dibuka kamus ya dari fi'il asalnya kemudian bentuk isim fa'ilnya. Ada yang ditanyakan dari ini? Baik, kalau tidak ada untuk malam ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.